بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. قوم مسلمين والمسلمات، جماعة صلاة المغرب yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki tanggal 2 Dzulhijjah. Artinya kita masih berada di permulaan hari-hari yang paling afdol di dalam setahun. Hari-hari yang paling afdol di dalam setahun. Hari-hari yang paling banyak pahala dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila seseorang melakukan amal soleh, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihi hinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar." Tidaklah ada hari-hari yang amalan soleh dikerjakan pada hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah tidak pula berjihad di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'." Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang pergi berjihad dengan diri dan membawa seluruh hartanya, lalu tidak ada yang kembali sedikit pun. Dia mati syahid dan semua hartanya habis untuk berjihad. Barulah amalannya menyamai amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi jemaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita awal Dzulhijjah adalah waktu-waktu yang paling mulia, yang paling afdal untuk memperbanyak amal soleh. Makanya kita berharap kepada Allah, semoga amal soleh kita malam ini yang dimulai dengan sholat maghrib, kemudian kita berzikir kepada Allah, lalu kita melakukan sholat sunnah, kemudian kita menuntut ilmu agama, kita bermajlis dalam rangka tafaqquh fid din, termasuk amalan-amalan yang akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama amalan sholat lima waktu, demikian pula amalan menuntut ilmu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Menunjukkan kepada kita jemaah sekalian Menuntut ilmu termasuk amal soleh yang sangat agung, dan kita lakukan di waktu-waktu yang lebih mulia, maka pahalanya insyaallah ta'ala akan menjadi lebih besar. Dan jemaah sekalian, menuntut ilmu adalah satu amalan yang bisa jadi pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah pergi meninggalkan dunia ini, kita sudah enggak beramal, tapi pahalanya masih terus mengalir. Bagaimana itu bisa terjadi jemaah sekalian? Apabila yang kita pelajari itu adalah ilmu yang sahih, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kemudian ilmu itu kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Maka walaupun kita sudah mati, ilmu itu akan menghasilkan pahala bagi kita. Sebanyak orang yang kita ajarkan, sebanyak orang yang mengamalkan, terus menerus mengalir, bisa sampai tidak terbatas, unlimited, sampai hari kiamat. Semakin luas ilmu kita tersebar walaupun kita sudah mati. Inilah jemaah sekalian keutamaan mempelajari ilmu agama yang sahih, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Jadi ini adalah nikmat Allah yang patut kita syukuri. Di waktu-waktu yang mulia seperti ini, yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, pada kesempatan ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk beramal soleh. Demikian pula jemaah sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengingatkan salah satu amal soleh yang sangat agung. Jadi hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan kepada kita sebuah anjuran untuk memperbanyak amal soleh. Apa saja? Yang penting namanya amal soleh, diperbanyak. Karena Allah lebih cinta, artinya kita harus lebih perbanyak. Tapi juga jangan hanya perbanyak dari segi kuantitasnya. Amal soleh itu yang lebih penting adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Oleh karena itu, ulama menjelaskan yang disebut amal soleh apabila amalan itu terpenuhi padanya dua syarat. Kalau kita melakukan amalan tanpa terpenuhi padanya dua syarat, malah menjadi amal jelek, bukan amal soleh. Apa dua syarat itu jemaah sekalian? Pertama, dilakukan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Jadi orang yang soleh adalah orang yang beribadah dengan ikhlas dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pantas disebut dengan orang soleh. Tapi jemaah sekalian, di bulan ini ada amalan-amalan khusus. Maka kita perlu belajar lagi, buka buku lagi, membaca keterangan-keterangan para ulama, supaya kita teringat kembali. Mungkin banyak yang kita lupa karena ini adalah amalan tahunan, maka perlu kita kembali mengkaji supaya amalan kita sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cukup banyak sejumlah amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang berlimpah ruah dan sunnah-sunnah yang sangat agung di bulan ini. Namun pada kesempatan kali ini mungkin kita hanya ingin mengingatkan satu amalan soleh yang termasuk paling besar nilainya di sisi Allah di bulan ini, yaitu dzabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban. Ini jemaah sekalian, dari sekian amal soleh yang ada di bulan ini, menyembelih hewan kurban termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia adalah amalan untuk bersyukur kepada Allah atas besarnya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan. Adalah orang yang paling besar dianugerahi kenikmatan. Karena kenikmatan terbesar itu, jamaah sekalian, adalah surga. Kenikmatan terbesar adalah surga, bukan nikmat duniawi. Adapun nikmat duniawi yang Allah berikan kepada kita, memang itu besar nilainya. Namun dibandingkan dengan akhirat, menjadi tidak bernilai. Makanya orang kafir pun Allah berikan. Karena kalau dibandingkan dengan nikmat di akhirat, nikmat duniawi itu menjadi tidak bernilai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Seteguk air itu nikmat duniawi. Kalau nikmat duniawi itu berharga, orang kafir Allah tidak akan berikan walau hanya seteguk air. Tapi kenyataannya mereka berlimpah ruah nikmat dunianya. Kenapa? Karena itu enggak ada nilainya di sisi Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu orang yang paling nikmat hidupnya, orang yang paling banyak dianugerahkan kenikmatan, dialah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena surga beliau adalah yang paling tinggi derajatnya. Dan jamaah sekalian, di antara nikmat terbesar di dalam surga yang sudah Allah janjikan dan Allah pastikan nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW untuk menikmatinya, sudah dipastikan. Kok masih ada yang mengatakan nabi gak dijamin masuk surga? Padahal anak SD pun membaca ayat ini, inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad al kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kautsar itu adalah nahrun fil jannah a'tanihi rabbi. Al kautsar itu maksudnya adalah sungai di surga yang dianugerahkan oleh Rabbku kepadaku. Walaupun juga bisa diartikan al-khairul kathir, kebaikan yang melimpah di dunia. Apa yang dimaksud kebaikan yang melimpah di dunia, jemaah sekalian? Amal-amal soleh. Rasulullah SAW dianugerahkan amal soleh yang paling hebat. Oleh karena itu, surga beliau yang paling tinggi. Dan di antara nikmat surga terbesar yang Allah berikan kepada beliau adalah Al-Kautsar. Dan ternyata jemaah sekalian, bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang akan menikmati Al-Kautsar, tapi juga umatnya. Demikian pula disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Al-Kautsar ini adalah sungai yang akan mengalir sampai ke padang mahsyar. Dari surga, dari atas langit yang ketujuh, dari surga mengalir sampai ke padang mahsyar di satu tempat yang disebut dengan Al-Haud, telaga. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap nabi akan dianugerahkan telaga. Dan setiap pengikut para nabi tersebut akan minum dari telaga para nabi masing-masing. Dan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang paling bagus, yang paling indah, yang paling besar, dan mengalir dari sungai Al-Kautsar tersebut. Disebutkan di dalam banyak hadis yang sahih, dan ini termasuk hadis-hadis yang mutawatir yang berbicara tentang telaga di hari kiamat. Ketika itu manusia baru saja melewati hari yang sangat dahsyat, hari hisab. Betapa berat hari tersebut. Tidak ada air, tidak ada makanan dan minuman. Matahari didekatkan 1 mil. Betapa panasnya. Dan manusia ditanyakan, dihisab, diadili setiap detik perbuatan yang dia lakukan di muka bumi. Maka setelah melalui itu semuanya, umat Nabi Muhammad SAW sudah dinantikan oleh sebuah telaga, dan Rasulullah SAW sudah menunggu di sana. Beliau sudah menunggu di sana, menunggu setiap umatnya. Disebutkan dalam banyak hadis yang sahih tentang sifat-sifat telaga ini. Panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya juga 1 bulan perjalanan, warnanya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis daripada madu. Kemudian di situ ada cangkir-cangkir untuk digunakan umat Nabi Muhammad SAW minum darinya, yang jumlahnya sebanyak bintang-bintang di langit. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad SAW akan minum di telaga tersebut, dan beliau sudah menunggu di sana. Dan jemaah sekalian, di antara pesan Nabi SAW kepada para sahabat untuk bersabar dan menjumpai beliau di telaga tersebut. Kapan kita disuruh bersabar itu jemaah sekalian? Disebutkan dalam hadis Usaid bin Hudair, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin-pemimpin yang curang, para pemimpin-pemimpin yang korup. Atharah, atharah itu artinya uang rakyat, uang negara, mereka perlakukan semau mereka untuk kepentingan mereka. Demikian yang dijelaskan para ulama ahli hadis. Sedangkan rakyat tidak mendapatkan hak yang semestinya, padahal itu hak rakyat. Jadi jemaah sekalian, munculnya pemimpin-pemimpin yang korup, yang menggunakan fasilitas-fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, itu sudah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jemaah sekalian, orang yang menjadi pegawai negara, polpen pun nggak boleh dia gunakan untuk kepentingan pribadi kalau itu milik negara, apalagi mobil dinas dan berbagai macam fasilitasnya. Tidak boleh dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Ini semuanya berat, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, "Innakum satahrisuna alal imamah wa satakunu nadama yaumal qiyamah." Kalian benar-benar akan sangat tamak terhadap kekuasaan, padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Maka jemaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita akan munculnya para pemimpin seperti ini. Bahkan dalam banyak hadis yang lain, yang akan muncul itu lebih dahsyat lagi, lebih kejam, lebih jahat. Tapi jemaah sekalian, sekarang kita lihat bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi para pemimpin seperti ini. Apakah beliau suruh kita lawan? Tidak jemaah sekalian. Beliau melarang kita melawan ataupun memberontak, baik memberontak dengan senjata maupun dengan kata-kata. Apa maksudnya memberontak dengan kata-kata? Menjelek-jelekkan pemerintah tertentu. Misalkan dia katakan presiden, wakil presiden, fulan dan fulan, begini dan begitu, korup dan sebagainya. Itu dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kenyataannya begitu. Meskipun kenyataannya begitu, beliau melarang keras kita melakukan pemberontakan, baik pemberontakan dengan senjata maupun pemberontakan dengan kata-kata. yaitu menjelek-jelekkan pemerintah, apakah di media massa, di mimbar-mimbar terbuka, di medsos, atau melalui demonstrasi. Makanya demonstrasi itu bukan ajaran Islam. Ya, itu hasil impor dari orang-orang kafir. Maka jemaah sekalian, mari kita lihat. Apa kalau begitu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi pemimpin korup? Beliau berkata, "Fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga tersebut. Sampai kapan jemaah sekalian kita bersabar? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Subhanallah, inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tinggal kita mau ikut atau tidak. Mau tunduk sami'na wa ata'na kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mau menuruti emosi kita. Kalau bicara emosi. Semua geram, semua panas. Kalau melihat tingkah laku penguasa yang zalim, penguasa yang korup. Tapi di depan kita ada pilihan. Mau menuruti emosi kita, berdemonstrasi, turun ke jalan, melengserkan pemimpin, atau mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau suruh bersabar. Dalam hadis yang lain, beliau suruh berdoa. Addu ilaihim haqqahum wa sallallaha haqqakum. Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Disuruh sabar dan berdoa. Dan kalau mau menasihati, menasihati dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan dengan cara terbuka. Itu namanya pemberontakan kalau dilakukan dengan cara terbuka, bukan menasihati. Jadi beda caranya menasihati orang biasa dan menasihati pemerintah. Jadi jemaah sekalian, inilah salah satu golongan manusia yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berjumpa beliau dan minum dari telaga tersebut. Yaitu orang yang mendapati pemimpin-pemimpin yang zalim, kemudian dia bersabar. Dan jemaah sekalian, juga disebutkan dalam hadis yang sahih, man syariba minhu lam yadhma abadan. Siapa yang minum seteguk dari telaga tersebut, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Tapi ternyata masih ada sekelompok orang, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah dekat di telaga, Nabi sudah melihat mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap menyambut mereka, tiba-tiba para malaikat menghalau mereka. Enggak bisa. Kalian enggak boleh minum. Kenapa jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itu umatku. Kenapa mereka dihalangi?" Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu cara-cara beribadah, keyakinan-keyakinan yang baru dan amalan-amalan yang mereka ciptakan sepeninggalmu. Maka hati-hati. Kalau kita tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita buat-buat sendiri, ini ada ancamannya berat. Termasuk orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini nikmat yang besar. Kemudian kita perhatikan ayat berikutnya. Apa perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat yang besar ini? Dan jemaah sekalian, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat besar itu kalau umatnya juga merasakan, bukan hanya diri pribadi beliau. Ini kehebatan Nabi kita yang mulia. Selalu beliau pikirkan umatnya. Ya. Maka ini nikmat yang besar bagi diri beliau dan bagi umatnya sekalian. Maka jemaah sekalian, bagaimana cara mensyukuri nikmat yang besar ini? Perhatikan ayat yang berikutnya. Apa ayat yang berikutnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Maka jemaah sekalian, dari ayat ini kita dapatkan pelajaran yang sangat penting. Menyembelih hewan untuk pengorbanan kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung. Sebab ibadah itulah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat Al-Kautsar dan Al-Haud, sungai di surga dan telaga di padang mahsyar. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Menyembelih hewan untuk pengorbanan kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian juga dikatakan para ulama, disebutkan menyembelih bersama dengan sholat itu juga menunjukkan menyembelih adalah ibadah yang sangat agung, karena sholat adalah ibadah yang paling agung, ya, ibadah yang satu-satunya Allah berikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka disebutkannya menyembelih bersama dengan sholat menunjukkan menyembelih itu juga besar, agung, tinggi nilainya di sisi Allah, walaupun lebih rendah daripada sholat. Demikian pula pada ayat yang lain, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan nusukku. Nusuk di sini maknanya adalah sembelihanku. Disebutkan bersama dengan sholat menunjukkan bahwa menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu jemaah sekalian, barang siapa yang menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan salah satu pembatal Islamnya, pembatal tauhidnya, pembatal imannya, yaitu perbuatan syirik besar. Kenapa? Karena menyembelih itu ibadah. Kalau dia menyembelih untuk pengorbanan kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang menyembelih kerbau untuk sesajen kepada para jin atau kepada makhluk siapapun selain Allah, itu termasuk kategori kesyirikan. Dan dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bahkan ada di zaman dahulu, dakhala rajulun an-nara fi dzubabin, seseorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kenapa jemaah sekalian? Ketika dia lewat di satu kampung, di kampung itu mereka menyembah berhala, mereka tidak izinkan dia lewat sampai dia menyembelih untuk pengagungan kepada berhala mereka. Kata dia, saya enggak punya apa-apa untuk saya sembelih. Mereka bilang, cari, walaupun hanya seekor lalat. Ternyata betul-betul dia temukan seekor lalat, kemudian dia sembelih. Enggak ada nilainya. Seekor lalat enggak ada nilainya. Tapi ketika dia jadikan untuk pendekatan diri kepada selain Allah, pengagungan kepada selain Allah, dengan sebab itu dia batal Islamnya, batal imannya, dan masuk neraka, bahkan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, karena itu termasuk kategori syirik besar. Ini jemaah sekalian, pelajaran penting yang mesti kita petik. Maka sebenarnya sangat mengherankan sebagian orang yang masih menyembelih untuk selain Allah, padahal setiap tahun mereka saksikan kaum muslimin menyembelih untuk Allah. Mestinya sudah dapat dipahami, itu adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, menyembelih dalam Islam, menyembelih untuk ibadah secara khusus, itu ada tiga macam. Yang pertama hadyu untuk jemaah haji, yang kedua kurban, yang ketiga akikah. Dan akikah ini pula jemaah sekalian adalah sembelihan untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar dalam hidup kita, yaitu anugerah seorang anak. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi masya Allah, betul-betul menyembelih ini demi mensyukuri nikmat yang besar. Kalau begitu menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Dan ulama seluruhnya sepakat menyembelih itu disyariatkan. Hanya ulama berbeda pendapat, hukumnya wajib atau sunnah. Sebagian ulama berpendapat wajib, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana, siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekati tempat solat kami. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat sunnah, namun bukan sunnah pada umumnya, namun sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sampai-sampai Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sunnah ini. Setiap tahun beliau berkurban. Bahkan jemaah sekalian, Nabi SAW memberi contoh kepada kita berkorban dengan hewan yang terbaik. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dohan Nabi SAW bikabshain akranain amlahain dhabahahuma biyadihi sama wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Rasulullah SAW pada satu tahun berkorban 2 ekor kambing jantan yang bertanduk, yang putih tubuhnya, mayoritas putih, tapi ada bagian tertentu yang hitam. Beliau menyembeli keduanya dengan tangannya sendiri. Beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Beliau letakkan kakinya di atas tubuh hewan tersebut, kemudian beliau menyembeli. Ya. Dalam riwayat yang lain, hewan kurban 2 ekor kambing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah saminain saminain. 2 ekor hewan kurban yang gemuk, besar, dan harganya mahal. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari hewan yang terbaik, besar, sehat, dan mahal harganya. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan kita untuk beramal soleh, terutama amal soleh yang sangat agung di bulan ini, yaitu menyembeli hewan kurban. Dan jemaah sekalian, di sana masih banyak hukum-hukum fikih terkait dengan sunnah-sunnah dan hukum-hukum hewan kurban. Perlu kita pelajari kembali, perlu kita baca kembali, sebab tadi sudah kita jelaskan ibadah itu di samping harus ikhlas karena Allah, juga harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi ibadah kita setiap tahun hanya bermodal ikut-ikutan saja, yang kita enggak bisa memastikan ini sesuai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kita hanya bisa memastikan kalau kita melihat petunjuk beliau yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantara tugas penting kita di bulan ini untuk kembali mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya yang terkait dengan amalan-amalan di bulan ini. Jemaah sekalian, waktu kita terbatas, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Barangkali ada sedikit tanya jawab sampai waktu Isya, saya persilakan. Baik, ini pertanyaan yang penting sekali. Berkorban itu jemaah sekalian, lebih afdal dan disunnahkan, dianjurkan adalah di tempat kita sendiri. Bahkan lebih afdal di rumah kita daripada di masjid. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhar." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama akan kita lakukan di hari Idul Adha ini, kita sholat dulu. Kemudian kita pulang ke rumah, baru kita menyembelih. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu termasuk syiar Islam di rumah kita. Makanya ulama mengatakan, kalau satu keluarga sudah beda rumah, masing-masing rumah dianjurkan paling tidak 1 ekor kambing. Tapi kalau masih serumah, cukup 1 ekor kambing untuk seluruh anggota keluarga. Satu yang berniat dan dia niatkan untuk seluruh anggota keluarga. Tapi kalau kita misalkan punya anak, dia sudah punya rumah sendiri, maka kita dianjurkan berkorban sendiri, dia juga dianjurkan korban sendiri. Kenapa jemaah sekalian? Itu termasuk syiar Islam di rumah kita dan di lingkungan kita. Walaupun tidak terlarang kalau kita mau berkorban di masjid, namun kalau kita bicara afdol, di rumah kita lebih afdol, dan dengan syarat kalau mau berkurban di masjid, jangan menyisakan kotoran. Ya. Apalagi sampai mengganggu nanti jamaah yang akan sholat. Apalagi sampai memunculkan penyakit. Kalau kotoran itu tidak dibersihkan. Ya. Jadi ini yang seharusnya. Itu syiar Islam di rumah kita. Ya. Dan di situ ada sejumlah sunnah. Seperti yang kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW menyembelih sendiri. Itu sunnah. Kalaupun kita enggak bisa, kita wakilkan kepada orang lain, paling tidak kita ikut menyaksikan. Ya. Kemudian ada sunnah juga, kita makan sedikit. Para sahabat membagi tiga. Sedikit dimakan, sebagian disedekahkan kepada orang-orang fakir, sebagian dihadiahkan walaupun kepada orang kaya. Itu sunnah. Ada sedikit yang kita makan. Ya. Kemudian untuk bersedekah, yang paling afdol adalah orang fakir dari kalangan keluarga kita sendiri. Kemudian tetangga kita. Bagaimana mungkin kita berikan di daerah lain sementara tetangga kita tidak kita berikan? Atau bahkan keluarga kita. Jadi jamaah sekalian, inilah sunnah-sunnah yang akan luput kalau kita kirim hewan kurban kita ke daerah lain. Ya. Belum lagi ketentuan orang yang sudah niat berkurban, dia enggak boleh potong kuku, potong rambut, mengupas kulit sampai hewannya disembelih. Maka kalau sudah dikirim ke daerah lain, dia harus nanya-nanya di sana, hewan saya sudah dipotong belum? Kata mereka belum, nanti hari terakhir. Ya. Tanggal 13 Zulhijjah, berarti dia harus sabar dulu. Enggak boleh potong-potong. Ya. Dan juga dia harus pastikan dititip kepada orang yang amanah, yang tahu hukum syariat. Bagaimana penyembelihan yang benar? Bagaimana kriteria hewan yang benar? Jadi apa namanya? Rawan mudarat yang besar kalau kirim ke daerah lain. Hilang sejumlah syiar Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi tidak dianjurkan sedikit pun dalam syariat mengirim ke daerah lain. Jamaah sekalian, sebagai solusinya, saudara kita yang butuh di daerah lain, kita kasih sedekah. Pintu sedekah terbuka lebar. Kenapa harus dengan hewan kurban? Kasih sedekah. Terserah sedekah itu mereka mau belikan hewan kurban atau belikan kepentingan lain, terserah mereka. Kasih sedekah. Dan juga kata para ulama, kalau misalkan satu keluarga, suami istri misalkan, masing-masing mampu berkorban, sebenarnya yang afdol hanya kepala keluarganya yang berkorban, kemudian dia niatkan untuk seluruh anggota keluarganya. Karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut berkorban. Ya. Lalu kelebihan dana itu, kemampuan istri, itulah yang diberikan sedekah. Bukan niat korban, tapi sedekah. Dan kalau sedekah, semua orang bisa kasih. Walaupun enggak cukup satu ekor kambing. Iya. Jadi itu solusinya. Jadi sangat kurang tepat kalau kita kirim hewan kurban kita sementara di lingkungan kita, di rumah kita, kita tidak menyembelih apa-apa. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita perhatikan hadis ini sudah jelas yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, pemerintahnya itu masih Muslim, agamanya Islam, tapi dia tidak berhukum dengan syariat. Kenapa? Sudah jelas hadis ini mengatakan kalian akan menemui pemimpin yang curang, korup. Sekarang pertanyaan saya, korup itu sesuai syariat Islam atau tidak? Tidak. Dia tidak berhukum dengan syariat di dalam memperlakukan harta kaum muslimin. Dan hukum-hukum harta kaum muslimin itu detail di dalam syariat. Detail sekali. Apakah itu terkait dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, itu ada aturannya. Kalau dia korup, berarti dia tidak gunakan hukum Islam. Ada yang lebih dahsyat lagi jamaah sekalian. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawna ba'di umuran tungkirunaha." Kalian akan melihat sepeninggalku kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan para pemimpin kalian. Jelas ya? Kemungkaran. Setiap kemungkaran itu tidak berhukum dengan hukum Islam. Lebih dahsyat lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati." Mungkin ini hadis yang lebih jelas. Akan datang nanti sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku. Apa petunjuk Nabi jamaah sekalian? Al-Quran dan Sunnah. Itulah hukum Islam. Wala yastannuna bi sunnati, dan tidak menjalankan sunnahku. Jelas. Jelas ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan akan datang pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Kemudian setelah itu sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang engkau perintahkan untuk menghadapi pemimpin itu ya Rasulullah? Ini hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati." Sekarang jemaah sekalian, tinggalkan akal kita, tinggalkan emosi kita, tinggalkan perasaan kita. Lihat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Beliau bilang, "Tetap kamu taat dan dengar kepada pemimpinmu, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetap dengar dan taat." Sami'na wa ata'na kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita sudah habis, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.